Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatullahi wa salamuhu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzu bika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'aynin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta 'ala kulli shay'in qadir. Warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan Imam Ghazali, dengan kitab Bidayatul Hidayahnya. Kita pada pertemuan yang lalu sedang membacakan satu hadis panjang dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal tentang kisah diangkatnya amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu banyaknya penghalang atau rintangan yang menjadi sebab amal tidak sampai kepada Allah. Mulai dari yang namanya riya, ujub, sombong, dan yang lain-lainnya. Intinya, kita tidak boleh terlena. Bukan tidak cukup kita beramal saja. Beramal baik, akan tapi ternyata di samping kita melakukan kebaikan, kita harus bisa menghindarkan diri kita dari hal-hal yang menjadikan sebab amal baik itu habis, hancur, dan hilang. Dan alangkah banyaknya hamba-hamba yang terlena membangun amal baik. Tapi dia tidak sadar bahwasanya dia pun ternyata melakukan sesuatu yang menghancurkan amal baik tersebut. Seperti orang yang beramal baik, tapi dia tidak sadar kalau dia adalah penggunjing. Padahal gunjingannya akan menghabiskan amalnya. Mungkin ada orang beramal baik akan tapi diwarangi dengan kesombongan, merendahkan orang lain. Dan juga dosa-dosa yang lain yang itu semuanya menjadi sebab pahala daripada amal baik tersebut hilang. Ini adalah nasihat dari Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dengan mengambil riwayat dari baginda Nabi SAW. Intinya agar kita waspada. Jadi tidak cukup kita beramal baik, akan tetapi kita pun harus menghindarkan diri kita dari dosa-dosa yang menjadikan amal baik itu sirna. Kita sudah sampai kepada nasihat Rasulullah SAW kepada Sayyidina Mu'ad. Karena begitu menakutkannya, Sayyidina Mu'ad mengatakan, bagaimana aku bisa selamat ya Rasulullah? Gimana amalku bisa selamat? Kemudian Nabi memberikan nasihat, kalau pengen selamat amalmu, ikuti aku. Di antaranya apa? Kata Sayyidina Rasulullah SAW, agar kita menjaga lidah. Kan? Dikatakan, ya Mu'ad, kita langsung saja. Kita harus menjaga lidah dari menggunjing orang lain. Kemudian jangan merendahkan orang lain sampai kepada wala turai bi amalika. Wala turai bi amalika. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid darina min ila anqal wala turai bi amalika. Berusahalah agar engkau tidak mura'ah. Turai ini menginginkan amalmu dilihat oleh orang. Jangan engkau menginginkan amalmu dilihat oleh seseorang. Artinya, biasakan dirimu untuk tidak pernah mencari perhatian orang dengan amalmu. Wala tatakabbar, dan jangan engkau sombong. Fi majlisika, di majlismu. likai yahdharan nasu min su'i khuluqika. Agar kau tidak sombong. Agar engkau menghindari sifat sombong. Yang dengan sifat-sifat sombong dan lainnya itu orang menjadi jauh darimu karena sifat-sifat jelekmu tersebut. Wala tunaji rajulan wa indaka akharu. Lihat urusan dengan manusia. Wala tunaji rajulan. Jangan engkau berbicara dengan satu orang. Wa indaka akharu. Ada orang yang ketiga. Jika kalau kita bertiga. Kalau kita bertiga. Kalau kita berbicara dengan yang satu. Lalu yang satu kita tinggalkan. Itu menyakitkan. Dan haram. Dosa. Kalau memang engkau ingin berbicara empat mata, bawa ke tempat yang jauh. Jangan sampai ada orang yang merasa engkau tinggalkan. Bawa ke tempat yang jauh, ajak minggir, baru kita berbicara. Tapi di saat bertiga lalu kamu berbicara dengan salah satu dari dua, kamu yang ketiga. Orang yang pertama kamu ajak, orang yang kedua kamu tinggalkan, menyakiti hati. Ini tidak diperkenankan dan hukumnya haram. Dan ini termasuk dalam tidak termasuk dalam bahasa. Jika kita berdua ada orang yang ketiga, lalu kita berdua berbicara dengan bahasa yang tidak difahami oleh orang yang ketiga, itu menyakitkan. Dan jangan lakukan yang demikian itu. Kemudian wala tata'adzam 'alan nasi. Jangan sampai engkau kurang lebih dengan tata'adzam ala nasi, dengan sombong tadi. Jangan engkau membesarkan dirimu di hadapan manusia. Pengen dianggap wah. Batangkati'u anka khairatud dunya wal akhirati. Sebab kalau sudah kamu yang punya sifat semacam itu, orang tidak senang denganmu. Orang tidak mudah untuk menyampaikan kebaikan kepadamu. Ini berlaku di rumah juga. Kalau seorang suami diingatkan oleh istri lalu sombong, apalagi kesombongannya itu diungkapkan dengan kalimat kasar, maka sang istri akan menjadi tidak berani lagi untuk mengingatkannya. Seorang istri di saat diingatkan oleh seorang suami, tak tahunya seorang istri merespon, menjawab dengan kesombongan, maka sang suami pun sudah malas untuk mengingatkannya. Jika demikian, maka ketahuilah, orang sombong tadi semakin jauh dari kebenaran. Sebab orang yang ada di kiri kanannya pun sudah enggan untuk mengingatkannya. Karena kalau diingatkan, pasti yang tampak kesombongannya. Wala tumazzikin nasa bilisanika. Jangan kau robek-robek orang dengan lidahmu. Jangan kau robek-robek orang dengan lidahmu. Ini maknanya luas. Robek-robek, kau caci, kau olok, kau rendahkan. Kau gunjing. Artinya jangan sampai dengan lidahmu itu kau gunakan untuk, jangan sampai lidahmu engkau gunakan untuk membicarakan tentang kejelekan seseorang. Karena kejelekan itu seolah-olah seperti sesuatu yang ditutup. Kemudian kau datang membongkarnya, berarti seolah-olah kau robek-robek dia, kau hinakan di depan manusia. Waktu mazziku kakila bunari, sebab itu menjadikan kau akan dirobek, dicapik-capik oleh anjing-anjing di neraka nanti. Yaumal qiyamati, di hari kiamat, finnar, di api neraka. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wan nasyitatu nasyita. Ada firman Allah, wan nasyitatu nasyita. Hal tadri mahunna ya mu'ad. Apakah kamu tahu, wahai Mu'ad, siapa nasyitatu nasyita? An-nasyitat. Siapa nasyitat? An-nasyitat. Kultu, mahi bi abi anta wa ummi. Siapakah dia itu yang nasyitat? Ya Rasulullah. Kala, kilabun finnar. Api di dalam neraka. Tansyattul lahma. akan menyisir daging minal adbi daripada tulangnya. Jadi orang yang suka mencapik-capik dagingnya orang lain di dunia, yaitu yang suka menggunjing, nanti di akhirat akan dicapik-capik dagingnya oleh nasyitot, anjing-anjing neraka tadi. Kultu bi abi anta wa ummi. Ya Rasulullah. Uman yutiku dhalik. Siapa yang mampu dengan itu semua ya Rasulullah? Kalau sudah seperti itu, siapa yang mampu dengan itu semua ya Rasulullah? Uman yutiku hadil khisol. Dan siapa yang bisa menghindari dari yang semuanya ini? Berat sekali ya Rasulullah. Apa yang kau pesankan ini adalah pesan berat. Mulai dari pesan dari awal Sayyidina Mu'adz dikasih tahu tentang bagaimana amal sampai akhirnya adalah khisal, hal-hal yang sangat berat. Waman yanju minha, siapa yang bisa selamat? Siapa yang bisa selamat menjaga lidahnya? Siapa yang bisa selamat dari kesombongan? Siapa? Siapa yang bisa selamat dari itu semuanya? Inilah kecerdasan Sayyidina Mu'adz ibn Jabal ingin mencari solusi. Yang repot tuh orang enggak pengin, enggak pernah merasa dirinya itu terancam. Mestinya yang paling pantas mengucapkan seperti ucapan Sayyidina Mu'adz itu kita. Kita yang jarang menjaga lidah kita. Kita sesaat tampak dengan kesombongan kita. Ini, mestinya yang paling pantas berucap adalah kita. Diwakili Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Siapa yang mampu dengan itu semuanya? Qala ya Mu'adz. Wahai Mu'adz, innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah. Wahai Mu'adz. Apa yang kau takutkan itu ternyata sangat mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Menjaga lidah dari menggunjing mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Agar kita tidak sombong mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Agar orang tidak riya mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Kalau Allah mudahkan, maka mudahlah bagi orang tersebut, ya Mu'adz. Innama yakfik min dhalika, akan tapi kuncinya, nah ini dikasih kunci. Yang panjang tadi, agar kita tidak menggunjing, tidak merendahkan. Dan seterusnya, kuncinya, innama yakfika, kuncinya cukup bagimu min dhalika dari itu semua adalah, kuncinya adalah antuhibban. Antuhibbalin nasi, hendaknya engkau mencintai untuk manusia, matuhibbulin nafsika, seperti engkau cintai untuk dirimu sendiri. Menumbuhkan cinta, menyuburkan cinta di antara kita. Kuncinya adalah mahabbah. Engkau mencintai untuk saudaramu seperti engkau mencintai untuk dirimu sendiri. Sebab kalau sudah tumbuh cinta di dalam hatimu, mustahil engkau mau menggunjing orang lain. Kalau engkau sudah mencintai saudaramu, seperti mencintai dirimu sendiri, susah bagimu untuk merendahkan orang lain. Kalau sudah engkau mencintai dirimu, seperti mencintai untuk dirimu sendiri, maka susah bagimu untuk berbuat zalim kepada orang tersebut. Wa takrahu lahum ma takrah. Dan engkau benci menimpa mereka seperti engkau benci sesuatu tersebut menimpa dirimu. Artinya yang tidak engkau sukai, engkau pun hendaknya tidak suka jika hal tersebut menimpa saudaramu. Jadi makna cinta inilah yang menjadikan kunci agar kita tidak melakukan kejahatan-kejahatan tersebut. Fa idzan anta ya Mu'adz, kalau memang engkau bisa menjaga ini, kalau sudah kunci di dalam hatimu engkau miliki, ada cinta di dalam hatimu ya Mu'adz. Idzan ya Mu'adz qad salimta, engkau telah selamat. Jadi kuncinya sederhana ternyata, membangun cinta. Itulah Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang bermacam-macam sebab amal tidak diterima, begitu berat ya itu semuanya. Kemudian begitu seramnya hukuman Allah dan seterusnya. Akan tapi ternyata hubungan kita dengan manusia ini kuncinya memang satu tadi. Bagaimana kita membangun cinta di antara kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bersama hilangnya cinta, semua penyakit hati tadi akan muncul. Benci, dengki, dendam, sombong, merendahkan. Kedzaliman-kedzaliman yang lain pun mudah dilakukan. Di saat hati itu, cinta itu dicabut dari hati seseorang. Kemudian qala Khalid bin Mi'dan. Setelah itu berkatalah Khalid bin Mi'dan, Umar itu ahadan akthara tilawatan lil Qur'ani al-'azimi min Mu'adz li hadzal haditsi al-'azimi. Kata Sayyidina Khalid bin Mi'dan, sungguh setelah itu aku tidak pernah melihat orang membaca Al-Qur'an, aku tidak pernah melihat orang rajin membaca Al-Qur'an melebihi daripada kerajinan daripada si Mu'adz setelah mendengar hadis tersebut. Fa ta'ammal ayyuhar raghibu fil ilmi, maka dari itu hei penuntut ilmu, renungilah ini semuanya. Hadil khisal, hal-hal yang telah aku sebutkan tadi yang menjadi sebab hancur amalmu, yang menjadi sebab hancur masa depan akhiratmu. Kau dengar itu. Wa'lam, dan ketahuilah, anna a'dama al-asbabi fi rusukhil hadhil khaba'ithi fil qalbi. Allah. Ketahuilah, ini khusus para santri. Hei para santri, ketahuilah, sesungguhnya paling besarnya sebab-sebab mengakarnya penyakit-penyakit busuk tadi, yang namanya riya, sombong, ujub, sebab yang paling besar yang menjadikan mengakar dan kuatnya penyakit itu di dalam hati, fil qalb, adalah apa? Bukan harta yang melimpah, bukan. Akan tetapi, talabul ilmi, menuntut ilmu, niatnya salah. Talabul ilmi, li'ajli mubahati wal munafasati, menuntut ilmu tapi terbetik di hatinya hanya pengin untuk bangga-banggaan dengan ilmunya. Pengin dianggap sebagai orang hebat, alim di dunia. Menuntut ilmu hanya untuk mempertahankan kejayaan abahnya karena abahnya seorang kiai gede. Bukan karena Allah. Bahkan mungkin ada seorang anak kiai berangkat menuntut ilmu niatnya salah. Karena niatnya adalah untuk menjaga makom bapaknya agar tidak hilang. Kelihatannya karena Allah menghafal Al-Quran, tapi ternyata terbetik di hatinya adalah karena nanti akulah penerusnya. Siapa lagi kalau bukan aku? Maka aku harus menuntut ilmu. Dan aku harus punya ilmu seperti bapakku. Tujuannya apa? Agar makom bapaknya tidak hilang. Ini adalah kebusukan niat. Imam Bosa langsung menembak. Ini loh penuntut ilmu ini yang paling bahaya. Jika niatnya salah, niatnya hanya untuk bangga-banggaan. Niatnya adalah bukan karena Allah. Niatnya hanya untuk menjadi orang yang dipandang hebat oleh manusia. Fal'ami bima'azalin o bima'azilin. Kalau orang awam, jauh dari penyakit-penyakit yang disebut tadi. An akthar hadil hisali. Adapun orang awam, jauh daripada hal-hal yang menyeramkan yang disebut tadi. Yang paling membahayakan adalah penuntut ilmu seperti kalian semuanya. Dan juga wal mutafaqihatu, dan inilah orang yang menuntut ilmu fikih. Ngerti ilmu fikih, bahasa Arab fikih, usul fikih, wah, bahsul masail, debat, ribut, wah, kulit. Ini hati-hati, kalau niatmu enggak benar, neraka, kelihatannya menuntut ilmu agama. Wal mutafaqihatu, adapun para penuntut-penuntut ilmu fikih seperti kalian itu, mustahdafun laha, menjadi fokus yang dibidik oleh penyakit-penyakit tersebut. Artinya apa? Penyakit ngerumun di situ. Pasti datangnya penyakit sangat gampang kepada orang yang mutafaqihah tadi. Orang yang menekuni ilmu-ilmu fikih, ilmu hukum, ilmu agama tadi. Wa huwa muta'arridun lil halaki bisababiha. Dan sesungguhnya kalau tidak waspada itu penuntut ilmu-ilmu fikih tadi, itu mengarah kepada kehancuran gara-gara sifat-sifat jelek tadi. Gara-gara niatnya salah, sehingga betul karena dia sudah menjadi seorang fakih alim, muncul. Tidak berbuat baik kecuali riya, ingin dianggap sebagai orang hebat. Kemudian setelah itu merendahkan orang lain, sombong. Setelah itu gunjing orang lain, habislah dimiliki oleh seorang fakih tadi. Fungdur kalau begitu, lihatlah hai para santri. Hai umuruk, fungdur umuroka kepada urusanmu. Sekarang koreksi dirimu. Hai yang nuntut ilmu, yang rajin menghafal Al-Quran, yang rajin belajar ilmu fikih. Yang al-aham, atata'allamu kaifiyatal hadari min hadhil muhlikati wa tastaghil bi islahi qalbik. Yang paling penting mana? Apakah engkau atata'allamu, apakah kamu belajar kaifiyatal hadari untuk cara menghindar min hadhil muhlikati, dari hal yang menghancurkan dirimu tadi, wa tastaghil bi islahi qalbika, kemudian kau membenahi hatimu, wa imarati akhiratika, dan memakmurkan urusan akhiratmu. Amil aham, atau yang terpenting adalah antakhudha ma'al khaidin, atau kau menyelam bersama orang menyelam dalam ilmu-ilmu, ilmu-ilmu yang bukan ilmu akhirat tadi, bukan untuk memakmurkan akhirat, bukan untuk membersihkan hati, tapi kau menyelami dalam dunia. Dunia apa? Fatatlubu minal ilmi, menuntut ilmu, mahuwa sababu ziyadatil kibri wal riya'i wal hasadi wal ujbi, menuntut ilmu yang menjadikan sebab tambah hasudmu, tambah sombongmu, tambah ujubmu, dan tambah riya'mu. Maksudnya gini, sekarang hei anak-anakku, kata Imam Ghazali, hei santri, hei penuntut ilmu, pikir. Kalau keadaan penyakit-penyakit tadi itu nyerem, serem sekali kayak begitu, coba kamu pikir, mana yang lebih penting kira-kira? Kamu belajar ilmu, agar kau belajar ilmu membersihkan hatimu, belajar ilmu agar akhiratmu makmur, belajar ilmu agar dekat kepada Allah, atau mempelajari ilmu yang di dalamnya ada nilai, ada menjadi sebab kesombonganmu. Jadi sebab kamu sombong, dipandang hebat, jago fikih, jago bahasul basail, jago nahwu, jago, hebat. Mana yang lebih penting? Suruh berpikir, kata Imam Ghazali. Hatta tahlaka ma'al halikin, sehingga kamu hancur bersama orang-orang yang hancur. Ini bukan pertanyaan yang sesungguhnya, maksudnya mengingatkan Imam Ghazali, mana kalau begitu sekarang yang lebih penting? Kau benahi hatimu, tata hatimu, atau kau menuntut ilmu tapi hatimu tidak tertata lalu masuk neraka? Jawabannya tentu, ya Imam Ghazali, membenahi hatiku lebih penting. Maka saat ini pun aku harus benah hati. Wa'alam ketahuilah wahai para santri, wahai para penuntut ilmu, nahadil khisal, ketahuilah, penyakit-penyakit yang menyeramkan tadi, hasud, dengki, sombong tadi, minat thalathi, yang tiga tadi, riya, sombong, al-hasad, hasud, riya, dan sombong. Yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Tiga penyakit itu adalah min ummahati khaba'itil qulubi, dan itu adalah induk daripada penyakit hati. Tiga penyakit itu adalah induk daripada penyakit hati. Walaha, dan bagi tiga penyakit tadi ada maghras, ada tempat tumbuhnya. Maghrasun wahidun. Jadi yang menjadi tempat tumbuh suburnya penyakit hati tadi, kesombonganmu, riyakmu, ujubmu itu, tempatnya adalah maghrasun wahidun satu. Wahuwa hubbud dunya, cinta dunia. Inilah kata Imam Ghazali. Jadi semakin diringkas, dilihat begitu peliknya ya, sesuatu yang menjadikan kehancuran kita tadi, kemudian urusan dengan manusia, kita suka mencaci, mengunjing, segala macam, ini bahaya sekali. Ternyata dikunci oleh Imam Ghazali, kalau sudah hatimu mencintai sesamamu, maka akan beres itu semuanya. Ini yang sering kami hadirkan, jangan punya kebencian, jangan punya dendam. Sejahat apapun orang itu kepadamu, doakan dengan doa kebaikan, dan seterusnya, tidak perlu kita mendendam. Ini kunci satu. Kunci yang kedua tadi disampaikan oleh Imam Ghazali, lihat. Penyakit yang namanya sombong, riya itu membahayakan sekali. Dan kamu harus tahu, dari mana tumbuh suburnya penyakit sombong tadi? Dari mana tumbuh suburnya hasudmu tadi, dengkimu tadi? Tumbuhnya adalah dari itu. Hubbud dunya. Jika di dalam hatimu ada kecintaan kepada dunia, maka suburlah penyakit tersebut. hubbud dunya. Maka dari itu Nabi SAW bersabda, biarpun para muhaddisin mengatakan hadis ini tidak benar, tapi maknanya adalah benar. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Kalau sudah orang di dalam hatinya cinta dunia, maka dia telah mengambil satu kunci kehancuran dan kerusakan. Ra'su kulli khati'atin. Sebab segala kesalahan adalah tadi hubbud dunya. Hubbud dunya. Cinta kepada dunia. Sehingga kalau orang sudah dikuasai dengan kecintaan kepada dunia, enggak pandang, saudara pun kalah. Rebutan waris. Tidak mau membayar zakat. Tidak peduli dengan fakir miskin. Terus. Kemudian dia mencari dunia, lupa kewajiban kepada Allah. Sampai ada orang untuk mendapatkan gaji 600 ribu, dia harus menanggalkan bajunya yang menutup auratnya. Hanya gaji berapa ratus ribu saja, dia harus meninggalkan sholat. Lihat kalau sudah dunia menguasai hati seorang hamba, lihat. Akhirat jadi murah di hadapannya. Sehingga begitu mudahnya diganti dengan rupiah, diganti dengan uang. Hubbud dunya. Dan hubbud dunya ini ada tanda, berbangga dengan dunia itu hubbud dunya. Maka gak perlu kita membanggakan dunia. Apalagi seorang ustadz masih berpikir mobilmu merek apa, rumahmu kaya apa. Kalau sudah orang kaya dijatah oleh Allah bakal kaya. Tapi tidak boleh menjadi targetnya seorang ustadz atau seorang penuntut ilmu seperti kalian. Targetku harus punya rumah megah, targetku harus punya mobil mewah. Ini adalah iblis yang membisikkanmu seperti itu. Sebab kekayaanmu sudah dijatah oleh Allah. Kalau sudah harus kaya, tetap kaya. Yang tidak diperkenankan adalah bagaimana mengikat hatimu dengan dunia. Tersiksa orang yang terikat hatinya dengan dunia. Kalau orang hatinya hubbud dunia, lihat, mencari dunianya capek, mengeluarkannya capek. Mencari capek, mengeluarkan capek. Tapi kalau orang hatinya dengan Allah, lihat, waktu mencari dunia dengan penuh ketenangan. Bahkan di saat dia harus infak dan derma, maka dia dengan penuh kesenangan. Karena apa? Hatinya tidak diikat dengan dunia. Hati-hati. Waspada dengan hubbud dunia. Bagaimana? Yani kita harus jabarkan panjang lebar tentang hubbud dunia, cinta seorang hamba kepada dunia. Na'udzubillah, mengerikan. Kalau sudah orang cinta dunia, buta akhirat. Kecintaan kepada dunia. Gak peduli urusan akhirat lagi. Yang penting dia adalah mendapatkan uang, gak peduli lagi urusan akhirat lagi. Orang bukan dilarang untuk menjadi orang kaya kok. Orang kaya jatah dari Allah. Yang tidak diperkenankan adalah bagaimana dikuasai hatinya oleh dunia. Jadikan dunia di tanganmu, jangan kau jadikan dunia di hatimu. Ini dunia, lihat. Kalau sudah orang di dalam hatinya ada kecintaan kepada dunia, perlu kita merenung. Renungilah tentang hubbud dunia. Merenung tentang hubbud dunia, seperti apa sih hubbud dunia? Bukan kalimat terucap di lidah, bukan. Harus kamu rasakan, kita merasakan. Seperti apa sih? Kita harus paham betul bagaimana hubbud dunia. Di saat memilihkan sekolah anak kita, ternyata hanya dunia saja, akhirat lupa. Itu hubbud dunia. Biarpun dia katanya, jangan hubbud dunia. Tapi yang cerdas adalah ini lanjutannya, kata Imam Ghazali. وَمَا هَذَا فَالدُّنْيَا مَسْرَعَةُ الْأَخِرَةِ. Akan tapi, apapun bentuknya, dunia adalah untuk bercocok tanam agar kita petik nanti di akhirat. Nah, baru setelah itu sadar. Sehingga menghubungkan urusan dunia kepada Allah. Sehingga jika ada seorang bapak atau ibu menyekolahkan anaknya dalam dunia, urusan keduniaan, jangan lupa tujuannya adalah akhirat. Bukan dunia untuk dunia. Maka akan dididik dengan benar. Mungkin anaknya ingin menjadi seorang dokter. Dokter seperti apa anak yang kau inginkan? Dokter kaya raya? Rendah kalau kau hanya menjadi seorang dokter kaya raya. Akan tapi, menjadilah engkau dokter yang punya kiprah membantu umat Nabi Muhammad SAW. Kalau menjadi seorang kaya, apa yang kau inginkan dari kekayaanmu, nak? Tidak akan kau bawa semuanya. Kau akan mati dan berakhir kisah dunia, nak. Lalu seorang anak berkata, Umi, Abah, aku ingin mempunyai kekayaan agar aku bisa membantu orang sebanyak-banyaknya. Lalu dia bekerja dan benar membantu, maka itulah dunia masraatul akhirat. Tapi kalau tidak dikenalkan kepada akhirat, apa yang terjadi pada anak tersebut? Lihat, kikir, sombong, dengan hartanya mudah bermaksiat, kehinaan yang dilakukan dengan dunianya. Faman akhadha minad dunya biqadri ad-darurati, barang siapa yang mengambil dunia sekadar seperlunya, hajat yang mendesak saja, darurat, yasta'ina biha 'alal akhirati, untuk tujuan akhirat, maka fad-dunya mazra'atuhu, maka menjadilah dunia yang dikumpulkan tadi adalah tempat bercocok tanam agar dipetik nanti buahnya di akhirat. Wa man arada ad-dunya, barang siapa yang menginginkan dunia, aliyatana'am biha fid-dunya mahlakatuhu. Kalau ada orang mencari dunia hanya untuk kesenangan dunia, hati-hati, tolong diresapi, dirasakan. Kalau ada orang mencari dunia hanya untuk bersenang-senang urusan dunia, dunia untuk dunia, maka dunia itulah mahlakatuhu, kehancurannya. Maka tolong, semuanya lintaskan niat. Apapun yang kita kerjakan dari urusan dunia, hendaknya langsung kita masukkan di dalamnya adalah urusan akhirat. Masukkan urusan akhirat. Jangan dijauhkan dari urusan akhirat. Kalau kita menjauhkan dari urusan akhirat, maka dunia ini akan untuk dunia, dan itulah kehancuran kita. Apa artinya uang yang melimpah ruah? Apa artinya uang yang Allah berikan kepadanya dengan triliunan sekalipun, jika dia tidak rindu untuk akhirat, tidak akan pernah berinfak, tidak akan pernah berbuat baik. Jangankan untuk yang sunnah, yang wajib pun susah untuk dikeluarkan. Mengeluarkan zakatnya beratnya pun setengah mati. Bahkan tidak jarang orang yang kaya raya ternyata masih merebut waris saudaranya. Gila itu manusia. Bahkan yang merebut waris saudaranya kadang bukan orang yang paling fakir, justru kadang orang yang paling cukup. Lihat dalam kenyataan. Begitulah dunia kalau menguasai hati seseorang. Dan kalau sudah hubbud dunia ini masuk dalam hati seseorang, lihat, jadi apapun dia adalah perusak. Jadi ustadz merusak. Ustadz merusak. Ustadz merusak, santrinya pun adalah jadi lahan untuk cari materi. Ceramah pun untuk cari materi. Semuanya urusan dunia. Kelihatannya bangun pondok megah, ternyata di balik kemegahan pun adalah untuk menggedekan kesombongannya. Karena dunia adalah ukurannya. Wah, pondoknya gede. Seolah-olah di hadapan Allah, di hadapan manusia, dia adalah ahli surga. Ternyata di dalam hatinya tadi ada hubbud dunia, senang dengan kemegahan. Sehingga dia hanya berbangga dan sombong dengan dunianya. Maka terjerumuslah manusia tersebut, neraka di tempatnya. Nerakalah tempatnya. Fahadhi nubdhatun yasiratun min dhahiri ilmi taqwa. Inilah yang kami hadirkan, kata Imam Ghazali, permulaan bagi orang yang ingin mempelajari tentang zahirnya ilmu taqwa. Wa hiya bidayatul hidayati, dan ini adalah permulaan hidayah. Artinya amalan-amalan yang sudah dihadirkan Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, yuk kita amalkan amalan ringan. Kata Imam Ghazali dalam kesempatan yang berbeda, beliau mengatakan, kalau kamu mengamalkan yang ringan-ringan yang saya sebutkan di kitab ini saja enggak bisa, kamu enggak akan mampu untuk melangkah yang lebih besar lagi, yang lebih hebat lagi. Ini kan kelas TK. Jadi amalan-amalan yang disebutkan Imam Ghazali di sini kelas TK. Kelas kanak-kanak. Kalau kamu enggak mampu, enggak akan mampu kau ngambil kelas selanjutnya. Fa in jarabta biha nafsaka, kalau kau sudah engkau mencoba mengamalkan, kau coba untuk dirimu sendiri biha dengan bidayah-hidayah tersebut. Wa tawa adka, kemudian dirimu mengikutimu alaiha, kepada bidayah-hidayah tersebut. Fa alaika, kemudian setelah itu kamu boleh melangkah kepada kitab yang lebih gede, di kitab Ihya'i Ulumuddin, kepada kitab Ihya'i Ulumuddin, lita'rifa, agar kau tahu kaifiyatul wusuli ila batini taqwa, agar kamu sampai kepada batin taqwa. Jadi ini adalah permulaan. Jadi bagaimana dari kitab Bidayah-Hidayah, itu dari awal ini hampir selesai, dan nanti akan kita hadirkan kitab yang lainnya. Dari awal Imam Ghazali mengajarkan, ini adalah amalan-amalan ringan, mulai dari bangun pagi sampai tidur kembali. Masuk kamar mandi, masuk toilet, ada amalan-amalannya ringan yang hendaknya kita amalkan itu semuanya. Kalau kamu tidak bisa mengamalkan yang ringan ini, kata Imam Ghazali, maka kamu tidak akan mampu mengamalkan yang lebih gede lagi. Sehingga dikatakan oleh sebagian para ulama bahwasanya yang datang setelah Imam Ghazali, kitab Bidayatul Hidayah ini harus dilewati oleh siapapun yang ingin menjadi waliullah. Para kekasih Allah harus melewati lewat ini. Karena apa? Ini adalah amalan-amalan yang diambil dari baginda Nabi, amalan ringan terlebih dahulu. Termasuk ilmu, apa amalan-amalan yang besar yang lainnya, itu jangan dulu kecuali kita sudah melewati amalan ringan yang dihadirkan oleh Al-Imam Muzali dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Faedah. Sampai di sini dulu insyaallah. Jadi ada dua hal yang perlu kita hadirkan di sini tadi, bahwa bermacam-macam permasalahan yang akan menjadi sebab kehancuran seorang hamba, yaitu di saat urusannya dengan sesama manusia, yaitu kadang kita menggunjing seseorang, merendahkan seseorang, menyakiti seseorang, itu adalah sebab kehancuran kita di akhirat nanti. Cuman dihadirkan oleh Imam Ghazali, kuncinya adalah bagaimana kita menumbuhkan kecintaan di antara sesama. Menumbuhkan kecintaan. Jangan mengutuk seseorang. Jangan mendendam seseorang. Jangan membenci seseorang. Jangan mengutuk seseorang. Jangan membenci seseorang. Kalaupun kita didolimi oleh seseorang, latihlah hatimu untuk bisa mendoakan baik kepada orang yang berbuat dolim kepada dirimu. Ini kunci yang pertama. Kunci yang kedua, lihat. Kesombongan, hasud, dengki kepada sesama. Dengki, tetangganya dapat duit dengki, tetangganya dapat dengki. Itu adalah penyakit yang menghancurkan. Dan kata Imam Ghazali, kuncinya adalah hilangkan kecintaanmu kepada dunia. Jadi kuncinya adalah cinta. Yang pertama, cintailah manusia karena Allah. Yang kedua, agar kau selamat, jauhilah dirimu daripada cinta kepada dunia. Pangkat termasuk dunia. Kalau cinta kepada dunia menguasai hatimu, maka lihat, kecintaan kepada manusia pun akan hilang. Sehingga yang terjadi adalah mudahnya kita melakukan kehinaan. Dan cinta dunia, nah, untuk menghilangkan cinta dunia, maka harus kita merenung tentang apa itu dunia dan bagaimana kisah dunia. Dunia yang pasti akan kita tinggalkan, yang mengumpulkan dunia mendapatkan harta melimpah ruah. Kadang di saat menjadi kaya raya pun ternyata dia pun tidak bisa menikmati dunia semuanya. Kemudian setelah itu akan ditinggalkan begitu saja. Akankah kita jual akhirat kita dengan dunia yang seperti itu? Nah, ini harus berpikir. Dan juga tadi peringatan yang berat untuk dari Imam Ghazali, biasa yang kembang rusak-rusak hatinya seperti itu tadi adalah para penuntut ilmu yang berkecimpung dalam dunia agama sebagai gelar ustaz, ulama. Ini adalah yang paling subur hatinya dengan kesombongan tadi. Hati-hati, hei para penuntut ilmu, para santri, jangan sampai dirimu dikuasai dengan kesombongan. Menuntut ilmu karena Allah, bukan karena engkau ingin pandai berdebat bahtul masail atau diskusi apa, bukan. Akan tapi niatlah untuk menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, untuk mengamalkan ilmu, untuk membenahi diri, untuk membenahi orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang kita bisa hadirkan pada kesempatan ini, dan insyaallah setelah ini kita akan lanjutkan dengan majelis Ahad Baki insyaallah. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua, membersihkan hati kita dari segala macam penyakitnya, menjauhkan dari dengki kepada sesama, dendam kepada sesama, mengganti dengan cinta yang indah di antara kita karena Allah. Dan semoga Allah menjadikan dunia di tangan kita, jangan menjadikan dunia di hati kita. Dan semoga Allah memudahkan dunia untuk kita sebagai bekal di akhirat kita. Jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Dan dunia yang Allah berikan kepada kita, semoga benar-benar kita bisa menjadikan itu semua sarana untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur semuanya dalam ketaatan serta sehat walafiat. Semoga Allah mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita semuanya. Memberikan kepada kita khusnul khotimah. Dan menjadikan ucapan kita nanti saat dicabut nyawa kita, kita bisa mengucapkan kalimat mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.